إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak merenungkan asal-usul kita dan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita di permukaan bumi ini. Sungguh telah datang sebuah masa di mana nama dari kita tidak pernah disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita sebab-sebab yang kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita dari berbagai macam mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala juga telah membentangkan bagi kita sebab-sebab untuk kita mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita semua penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan terhadap perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang mungkar, yang dengan itu seorang hamba akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa masing-masing kita akan melalui dua kehidupan, kehidupan yang fana dan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang fana adalah negeri dunia yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan dunia seluruh perkara yang ada di dalamnya terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Kemudian orang-orang yang mengajarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Kenikmatan-kenikmatan, kehijauan dunia menipu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah diperumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Fata Morgana. Seorang yang kehausan melihat Fata Morgana, dia sangka bahwa itu adalah air yang bisa menghilangkan rasa dahaganya. Setelah dia dekati, ternyata tidak ada setetes pun air yang bisa menghilangkan rasa dahaganya. Kehidupan dunia benar-benar kehidupan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hanyalah kehidupan dunia adalah permainan belaka, walahun, dan juga terdapat padanya perkara-perkara yang melalaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, saling berbangga satu dengan yang lainnya, saling berlomba memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Permisalannya adalah sebagaimana air hujan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, dan tumbuhan itu menjadikan para petani mereka takjub dengan kehijauannya, dengan masa panennya, dan seterusnya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, dan engkau lihat, engkau saksikan dengan mata kalian, tanaman-tanaman itu menjadi berubah warnanya menjadi kuning. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan tanaman-tanaman tersebut. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang sangat keras, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, siksa bagi orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dan keridhaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Adapun negeri akhirat adalah negeri yang hakiki dan abadi. Di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala terdapat berbagai macam kenikmatan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yang maknanya bahwa kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, dan tidak pernah terbetik oleh kalbu manusia. Dan juga di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala terdapat berbagai macam kenikmatan, puncak dari keinginan seorang hamba dan puncak dari kegembiraan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila seorang hamba menyaksikan kenikmatan yang sebenarnya yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mengatakan, aduhai kiranya aku beramal saleh di dunia untuk mendapatkan kehidupanku yang bahagia ini. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Manusia di dalamnya hidup dan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya berat, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan mereka kekal di dalam jahannam Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tinggal di dalam jahannam dalam waktu yang lama. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan ini hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan renungilah dengan pandangan seorang yang cerdas. Perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bandingkanlah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sehingga dengan itu seorang hamba memiliki sebuah prinsip yang kuat. Dengan itu seorang hamba memiliki sebuah prinsip yang kokoh dan benar dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, tidak ada satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kehidupan dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mencela dan merendahkan kehidupan dunia. Namun yang mengherankan, begitu mudah seorang hamba mereka masuk ke dalam kubangan fitnatud dunia. Mereka mengumbar hawa nafsu mereka dan mereka begitu gigih untuk mencari harta dunia untuk memuaskan hawa nafsunya, dan mereka rela untuk menginjak-injak syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mencampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa siapakah sebenarnya dirinya. Dia adalah makhluk yang dulunya tidak pernah disebut, dan dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tunduk terhadap syariat Islam. Dan disebabkan fitnatud dunia, maka seorang hamba sedikit demi sedikit akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, dan akan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malas untuk melaksanakan salat, dia akan malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berani berdusta, dia berani untuk berbuat namimah, dia berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hal itu tidak lain dikarenakan dia lebih mencintai kehidupan dunia. Dan ketika seorang telah mencintai dunia, maka perbuatan-perbuatannya, tidak ada seorang pun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuji perbuatan dirinya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penyakit dalam kalbu seorang hamba berupa kecondongan dia terhadap dunia memiliki dampak yang sangat jelas pada perbuatannya, pada perilakunya, dan pada tindakan-tindakannya sehari-harinya. Di antara perbuatan-perbuatan yang akan dia tampakkan dan disaksikan oleh manusia, yang pertama, bahwa dia akan membenci orang-orang yang istiqamah dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Bahkan dia menganggap orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sebagai musuh yang menghalangi jalan dan kebebasan hidupnya. Yang kedua, langkahnya tidak akan stabil dan dia tidak akan mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, karena kalbu yang telah diliputi oleh kecintaan terhadap dunia dan dia tidak mencintai Allah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia akan memilih perkara-perkara di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bila dia dapatkan salah satu dari perkara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia anggap tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka dia tidak segan untuk menyingkirkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dan dia injak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia tersebut. Kemudian yang keempat adalah dia akan menjauh dari orang-orang yang berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dia akan bergabung dengan orang-orang yang mengumbar hawa nafsu, orang-orang yang setipe dengan orang-orang yang sejenis dalam hal kecintaan terhadap dunia. Dan hal ini sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafu minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa arwah, ruh manusia, adalah kumpulan-kumpulan yang berkelompok. Apabila ruh itu mendapatkan ruh yang lain yang sejenis, maka dia akan berkumpul, bergabung. Dan apabila ruh itu mendapatkan ruh yang lain yang tidak sejenis, dia akan berpisah. Maka ruh yang dia condong terhadap dunia, maka dia tidak akan berkumpul dengan ruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai akhirat, yang mencintai kehidupan yang kekal dan abadi. Kecintaan terhadap dunia adalah penyakit yang sangat kronis yang harus segera diobati sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penyakit yang paling pertama, di antara penyakit yang pertama yang menghinggapi seorang hamba sehingga dia mencintai dunia, adalah pernyataan dan prinsip bahwa dia ingin hidup di dunia ini dengan cara yang bebas. Dia ingin hidup sesuai dengan keinginannya tanpa ada aturan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada batasan-batasan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir dengan pikiran orang yang dangkal otaknya, dan dia berpikir dengan pikiran orang yang bodoh. Bahwa Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah syariat yang mengekang. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat yang membatasi kebebasan hidup dan pernyataan-pernyataan yang semisalnya. Maka perhatikanlah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, harabu minar riqqil ladhi khuliqu lahu wabulu biriqqin nafsi wasyaitan. Mereka lari dari perbudakan yang untuknya mereka diciptakan. Yani mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi budak, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk dan taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika mereka lari dari hal tersebut, mereka ditimpa dengan menjadi budak untuk hawa nafsu dan budak untuk syaitan. Nas'alullah salamu al-afiyah. Maka kapan saja seorang hamba melepaskan diri dari syarat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pilihannya adalah dia terjerumus dalam kubangan perbudakan untuk syaitan, untuk hawa nafsu, dan untuk kecintaan dia terhadap dunia. Maka tugas hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan saudara-saudaranya dari perkara tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Berikanlah peringatan dan engkau adalah hanya pembawa peringatan, adapun hidayah dan engkau tidak bisa berkuasa atas mereka. Hidayah atau taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing hamba telah diberikan kemampuan, masing-masing hamba telah diberikan kehendak, dan masing-masing hamba telah dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan sebab-sebab hidayah agar mereka sampai ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun masing-masing hamba, apakah dia sadar dan maukah dia untuk menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, dan maukah dia menjalankan hidayah tersebut, mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya pada masing-masing hamba itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, afalam yasiru fil ard fayangzuru, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu yasma'una biha yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka berjalan di atas permukaan bumi, kemudian mereka memiliki hati qalbu yang dengannya mereka memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki pendengaran dengannya, mereka memiliki telinga dengannya mereka mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan masalahnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka buta matanya, namun orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang buta kalbunya. Seorang hamba yang kalbunya buta dan seorang hamba yang kalbunya keras menyebabkan dia tidak tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.